dia makan tempe. Ada telur, ada minyak, dia pakai. Ada lampu, dia pakai. Oh, semua udah nyempetin datang ke Tambak Sari malam hari ini. Saya dengar-dengar ada teman dari Madura datang ke sini ke Surabaya, Bang. Banyak benderanya. Ada bendera Persebaya, bendera Bonek, ada Slankers dari CRB itu apa sih? Cirebon dah. Cirebon. Dari tadi ada gue lihat ada Slankers Kanabis. Tinggal kita menyanyikan bareng-bareng lagu kebangsaannya Slank dan Slankers malam hari ini. Di sini tempat cari senang, salah tempat kalau kau cari uang. Di sini orang-orang penuh kreativitas, tempat orang-orang yang terbaik.